bukan aku, bukan kau, tapi kita. Itulah cinta. Dan tidak mungkin ada cinta jikalau ada aku, ada kau, tetap bertahan pada posisinya. Ah, cinta tak mungkin bersemi di sana. Cinta hanya mungkin ada jika bukan aku, bukan kau, tapi kita. Untuk menjadi kita, aku harus mengalah, membagi dirinya, membuka ruang hatinya, supaya si aku bisa menerima si kau. Kau pun tak kalah ketika masuk dalam hati si aku. Ia tak bisa semena-mena dan menjajah sepenuhnya. Ia harus mengabaikan sisi lain dari hidupnya. Sehingga si aku dan si kau bukan lagi aku, bukan lagi kau, tapi menjadi kita. Cinta tak pernah mungkin ada, apalagi bersemi dan memberi nilai-nilai yang indah, kalau aku dan kau tak berani berbagi, memberi ruang dalam hati. Berbagi, memberi ruang dalam hati akan menumbuh kembangkan cinta, memberi gairah yang luar biasa. Tidakkah Anda ingin memilikinya? Saya sangat bergairah dan coba menggapainya. Mari kita bersama mengayunkan langkah untuk belajar dan berani, bukan menjadi aku, bukan menjadi kau, tapi menjadi kita, supaya cinta hidup memberi makna. Bahagialah kita karena bisa berbagi ruang hati, memungkinkan untuk pasangan ada di sana. Cinta bersemi lebih indah dari musim semi. Bunga bermekaran, berwarna-warni, tapi tak akan pernah mampu menandingi warna-warni hati yang bersemi karena cinta, karena berani berbagi ruang hati. Selamat memikirkan. Mungkin selama ini Anda belum melakukan. Jangan tunda. Bagilah ruang hati jika ingin cinta. Bersama saya, Bigman Sirait.